2 Korinti bindu pitu. Krina padan enda ibahan dibata man banta. Oh teman-temanku, emakan si bersihkanlah banta ibas krina sirbahan sakula ras tendinta meluat. Kita nggo khusus jadi si kerajangan dibata. Si bahanlah jadi serta alu kemalangan man bana. Alokenlah kami ibas pusuh pratendu. La pernah ibahan kami salah man ICP. La pernah ICP irugikan kami. La pernah ICP iperat kami guna keuntungan kami. Si enda kukatakan labo guna nalahkan kam. Sabab bagi si enggo kukatakan dai, maka kam enggo ialokan kami ibas pusuh kami, seh maka kita tetap bersada, subuk mate entah geluh. Tekal aku nandangi kam, janah megah kal kuakap kerna kam. Kriakan kami, ngelebihi krina kini seran kami, emaka terapul kal aku. Kenca kami sehpe i Makedoni, labolit ketenengan ibas kami. Arah dampar siapai pe, kami ikenai kini seran. Arah dampar syarah darat, perubatan. Arah dampar syarah bas, aruate. Tapi di bata, Singapuli kalak silit ibas kepecetan ukur. Nggo ngapuli kami alu kerehen Titus. Labo saja alu kerehenna, tapi pe alu berita si ibabana, maka kam nggom pegegehi ia. Ituri kena karena uga tedehna atendu aku. Uga arkadiolana kam, jana uga gegehna kam bela aku. Arkiteken si reh tambahna keriahanku. Aminna pemenek atendu ibahan suratku labu aku arkadiola. Tuhu kentisik arkadiola aku, sabab kuidah maka menek atendu arkiteken suratku Tapi genduari meriah hukurku, labur kiteken menek atendu. Tapir kiteken menek atendu rebahan cakam jera. Menek atendu suwe kap ras praten dibata, seh makalakam sitik pe irugikan kami. Menek ate si suwe ras praten dibata, rebahan kalak jera kap, gelah ia selamat. Janah kerana si la perlu kalak rekadiola. Tapi menek ate si pelin-pelin rekiteken soal duni enda, mabai ku kematian kap. Nehenlah, uga ulina menek atendu si suwe ras praten dibata Genduari ngo tutus atendun cidah kenca, maka pengadun kerna kam lanai tuhu. Nembeh kal atendu man kalak singguluti Biar kam, tedeh atendu. Ergiah-giah ukurundun dalankan si bujur. Nggo icidah kendu, maka ibas krina persoalan lakam resalah. Dage, amin kubahan pe surat si pentingna labor kiteken kalak si resalah entah pe kalak si isalahkan Tapi surat kubahan, gelah tridah man bandu, kugatutusna atendum perdiateken kami ilebe-lebe dibata. Si enda merbahanca, maka malam kal ate kami. Labo saja malam ate kami, tapi pesampur kriahan kami, nidah ugariahna ukur Titus, arkiteken krina kam enggo pesalangkan ukurna. Nai kupujikan kam ilbe-lebena, janahlah aku kemalun ibahandu. Bagi krina si ikatakan kami manbandu, tuhu kap. Bagi pekai si pujikan kami ilbe-lebe Titus, enggo tridah maka tuhu kap. Emaka genduari resampurna Athena, keleng nandangi kam. Nginget kepatuhendu manbana, janah nginget kuganai kam ngalokan ia, alu Muhammad, dingin rekemalangan manbana. Emaka meriah hukurku, sabab banci kam kupenalem tuhu-tuhu.